Bagaimana sholat dalam masjid yang di bawahnya ditanami jimat atau rajah di setiap pojok pondasi? Ini masjid yang dibangun di atas kekafiran dan kefasikan. Ya, tidak boleh sholat di situ. Karena Allah telah melarang kaum muslimin atau Nabi SAW dilarang untuk sholat di masjid Dirar. Ya, la takum fihi abadan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari yang pertama itulah yang lebih berhak engkau salat di dalamnya. Jadi masjid itu harus dibangun di atas ketakwaan, bukan di atas kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan Masjid Dirar. Nabi membakar masjid tersebut. Masjid Dirar, Nabi SAW membakar ya, dengan memerintahkan dua orang sahabatnya. Baik.